Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Di pagi hari ini kita akan mengakhiri silsilah atau rangkaian pelajaran kita dengan kita membacakan kalam para ulama, ulama dakwah salafiyah terkait dengan dakwatul tauhid dan daulah al-islamiyah Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Yang pertama kita akan sampaikan kalam Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa illa kalam para ulama dalam hal ini sangat banyak. Karena keterbatasan waktu dan tempat, kita akan menukilkan beberapanya saja. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, Ahlu Sa'ud jazahumullahu khairan nasaru hadhihi da'wah. Keluarga Sa'ud sejak dari Muhammad bin Sa'ud yang dilanjutkan dengan anak cucunya, jazahumullahu khairan, telah membela dakwah ini. Haula lahum al-yad at-tula fi nasri hadha al-haq. Jazahumullahu khairan sa'adu wa nasaru. Mereka memiliki peran yang penting di dalam membela al-haq ini, membantu dan membelanya. Fal wajib mahabbatuhum fillah. Oleh karena itu yang wajib adalah mencintai mereka, Ahlus Su'ud, karena Allah Ta'ala. Wa du'a lahum bitawfiq, serta mendoakan untuk mereka, mendoakan taufik. Wa mahabbatuhum fillah, mahabbatu Syekh Muhammad wa ansarihi min ali Su'ud wa ghairihim. Wajib mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pembelanya dari kalangan Ahlu Su'ud. Waqad qama biha, kemudian beliau melanjutkan kalimat yang panjang hingga beliau mengatakan waqad qama biha asy-syekh Muhammad rahimahullah fi waqtihi wa abna'uhu wa ansaruhu wa a'wanuhu min ali Su'ud wa ghairihim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menegakkan dakwah ini pada masa beliau, demikian pula anak putra-putra beliau dan para pembelanya dari kalangan Ahlu Su'ud dan yang lainnya. Fa wajaba ay yud'a lahum bil maghfirati war rahmah. Lalu beliau mengatakan fal ida li hadhihi ad-daula ida'un lil haqq ida'un lit tauhid. Maka permusuhan terhadap daulah ini berarti permusuhan terhadap al-haq dan permusuhan terhadap tauhid. Ayu daulatin taqum bitauhid al-an min haulina. Mesir, Asy-Syam, Al-Iraq. Kemudian beliau mengatakan, mana? Daulah mana yang menegakkan tauhid pada masa ini? Yang di sekitar kita, baik itu Mesir, Syam, Iraq. Man yadu ila tauhid al-an wa yahkum syari'atullah. Siapa di antara negeri-negeri itu yang menegakkan tauhid, berhukum dengan syariat Allah, wa yahdim al-qubur allati tu'bad min dunillah, dan menghancurkan ya kuburan-kuburan yang diibadai selain Allah. Man? Siapa? Ainahum? Di mana mereka? Aina ad-daula allati taqum bi hadhihi asy-syari'ah ghair hadhihi ad-daula? Mana di antara negeri-negeri itu di antara daulah tersebut yang menegakkan syariat ini selain daulah ini, daulah As-Saudiyah. Dalam kesempatan yang lain, Syekh juga mengatakan wujud daulah tu'min bihadihi da'wah wa tutabbik ahkamaha aw batabbaqa wa tutabbik ahkamaha tadbiqan safiyan naqiyan fi jami' ahwalin nas fil aqaid wal ahkam wal adat wal hudud wal iqtisad wa ghairi dhalik. Keberadaan daulah, yakni daulah As-Saudiyah yang percaya dengan dakwah ini, membela dakwah ini serta menerapkan hukum-hukumnya dengan penerapan yang bersih, murni dalam segala aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan akidah, urusan ahkam, adat, hukum-hukum hudud, dalam aspek perekonomian dan yang lainnya. Mimma ja'ala ba'du al-mu'arrikhin li hadhihi ad-da'wa yaqul, yang ini semua menjadikan sebagian ahli sejarah dakwah ini menyatakan inna tarikh al-islami ba'da ahdi ar-risalati war-rashidin lam yashhad iltizaman tamman bi ahkamil islam kama syahidathu al-jazirah al-arabiyyah. Sesungguhnya sejarah Islam setelah masa risalah, masa kenabian, dan setelah masa khulafa ar-rasyidin tidak pernah menyaksikan iltizam berpegang teguh taman yang sempurna terhadap hukum-hukum syariat seperti yang disaksikan oleh Jazirah Al-Arabiyah fi dhilli ad-da'wa ad-daula as-Saudiyah, di bawah naungan daula Saudiyah. Allati ayyadat hadhihi ad-da'wa wa dafa'at anha, yang daulah ini as-Saudiyah mendukung dakwah dan membela dakwah ini. Lalu beliau melanjutkan, wa inni ala yaqin bi anna hukumata al-mamlakati al-arabiyyah as-sunniyah waffaqahallahu lima fihi ridahu wa nasri biha wa nasara biha al-haq lan tatawana fi da'mi ma yakhdim al-islam wal muslimin kama hiya 'adatiha fi hadha asy-sya'n. Dan saya yakin bahwa pemerintah Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi yang sunniyah ini, tidak akan berhenti di dalam mendukung dan memberikan khidmah terhadap Islam dan kaum muslimin sebagaimana ini merupakan adatuha, tradisi atau kebiasaan negeri ini, fi hadas sya'n. Wa inna min juhudiha mundu ahdil Malik Abdul Aziz rahimahullah nashru kutubis salaf. Dan sesungguhnya di antara keseriusan negeri ini, dan ini sudah dilakukan sejak masa Malik Abdul Aziz rahimahullah, adalah menyebarkan kitab-kitab salaf wal inaya biha wa tadrisuha wa muawanatul jama'at wal afrad alladhina yahtammuna biha, serta membantu ya kelompok-kelompok maupun pribadi-pribadi yang memiliki semangat atau mementingkan dakwah ini, wa yahrisuna ala intisyariha, dan bersemangat untuk menyebarkan dakwah ini. Wa mimma tushkar alaihi hadhihi ad-daula allati qamat ala madhhabis salaf, dan ini diantara yang disyukuri atas daulah ini yang menegakkan, yang tegak di atas madhab salaf. Di kesempatan yang lain, Syekh bin Baz juga mengatakan, Wa hadhihi ad-daula as-Saudiyyah daulatun mubarakah nasara Allah biha al-haq wa nasara biha ad-din wa jama'a biha al-kalimah wa qada biha ala asbabil fasad wa amina Allah biha al-bilad wa hasala biha an-ni'amil 'azimah ma la yuhsihi illa Allah. Sesungguhnya daulah Saudiya adalah daulah mubarakah yang dengannya Allah bela, Allah menangkan al-haq, yang dengannya Allah menangkan agama, dan dengannya pula Allah satukan barisan kaum muslimin serta Allah hancurkan segala sebab-sebab kerusakan. Dengannya pula Allah jadikan negeri-negeri menjadi aman dan sampai kepada nikmat yang besar, berbagai nikmat yang besar yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan, walaysat ma'sumah, walaysat kamilah. Walaupun memang negara ini, negeri Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyyah, bukanlah negara yang ma'sum, bukan pula negara yang kamilah, sempurna dari segala sisinya, enggak ada cacatnya. Kullun fihi naqs, semua mesti ada kekurangan di sana. Fal wajib at-ta'awun ma'aha, sehingga yang wajib adalah bekerja sama dengan negeri ini, ala ikmalin naqs, untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Wa izalatin naqs, dan menghilangkan kekurangan tersebut. Wa ala saddil khalal, menutup celah. Bit tanasuh wat tawasi, bagaimana kerjasamanya? Dengan cara at-tanasuh, menutup kekurangan itu, menyempurnakan kekurangan yang ada dengan cara saling memberikan nasihat. Wat tawasi, saling berwasiat bilhaq. Wal mukataba as-salihah, dan dengan cara saling memberikan, mengirim surat. Ya. Waziyara salihah, dan saling mengunjungi. La binashri syarr wal kadhib, bukan dengan cara menyebarkan kejelekan ataupun menyebarkan kedustaan. Wala binakli ma yuqal minal batil, tidak pula menukilkan kebatilan-kebatilan, yakni tuduhan-tuduhan batil terkait pemerintah, mamlakah, ataupun yang lainnya. Beliau juga mengatakan, la raiba anna biladana min ahsanil biladil islamiyah wa aqwamiha bi sya'airillahi ta'ala ala ma fiha min naqs wa da'f. Dan kami tidak, dan kita tidak ragu bahwa negeri kita adalah di antara negeri Islam yang terbaik dan yang paling lurus dalam menegakkan syiar-syiar Allah, meskipun di sana terdapat kekurangan dan kelemahan. Beliau juga mengatakan, nahnu bihamdillah fi daulatin islamiyah ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tad'u ila Allah azza wa jal wa tahkum syar'ahu. Dan kita juga bihamdillah berada di daulah islamiyah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta menegakkan dakwah ila Allah dan berhukum dengan syariatnya. Berikutnya adalah kalam al-Imam al-Allamah Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Beliau mengatakan, ushidullah ta'ala ala ma aqul wa ushidukum aydan annani la a'lam anna fil ardhil yawm man yutabbik syari'atallah ma yutabbikuhu hadhal watan. Ya'ni a'ni al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya. Aku bersaksikan kepada Allah Ta'ala atas apa yang aku ucapkan, dan aku juga bersaksikan kepada kalian bahwa aku tidak pernah tahu di muka bumi ini pada hari ini ada yang menerapkan syariat Allah seperti yang diterapkan oleh negeri ini, yaitu al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya. Wa hadha bila syak min ni'matillahi alaina Maka ini tidak dilakukan merupakan di antara nikmat Allah Taala kepada kita. Falnakun muhafizin ala ma nahnu alaihi al-yawm. Maka kita harus pandai menjaga nikmat yang kita berada di atasnya pada hari ini. Bal walnakun mustazidin min syariatillahi azza wa jal akthar mimma nahnu alaihi al-yawm. Bahkan kita wajib terus menambah konsisten kita terhadap syariat Allah lebih banyak lagi dari apa yang ada pada hari ini. Terus kita menambah, memperbanyak beramal dan berpegang teguh dengan syariat ini lebih banyak lagi. Li'annani la adda'il kamal wa annana fil qummah bin nisbah li tadbiq syariatillahi ta'ala. Karena aku tidak mengklaim, tidak mendakwahkan kesempurnaan bahwa kita benar-benar berada di puncak dalam penerapan syariat. La syak annana nukhil bikathir minha. Tidak dilakukan, kita banyak kekurangannya. Ya, kita negeri ini banyak kekurangannya, kita tidak memungkiri itu. Walakinnana khairun walhamdulillah mimma na'lamuhu minal biladil ukhra. Namun walau bagaimana kita lebih baik alhamdulillah, sepanjang yang kita tahu kita lebih baik daripada negeri-negeri yang lainnya. Ya, karena itu beliau ingatkan tadi, nastazid, ya, mustazidin, kita terus menambah upaya kita dalam mengamalkan dan menerapkan syariat ini. Innana fi hadhihi albilad na'ish ni'matan ba'da faqrin wa amnan ba'da khauf wa ilman ba'da jahlin wa 'izzan ba'da dhullin. Sesungguhnya kita di negeri ini hidup di atas kenikmatan setelah kefakiran, hidup aman setelah ketakutan, dan hidup di atas ilmu setelah kejahilan, hidup di atas izzah setelah kehinaan. Bifadli at-tamassuk bihadzal din, karena bertamassuknya kita dengan agama ini. Mimma awghara sudur al-haqidin, yang ini semua membuat cemburunya orang-orang yang mendengki. Wa aqla'a madaji'ahum yatamannawna zawal ma nahnu fihi, yang mereka itu menginginkan nikmat kita ini hilang. Wa yajidun min bainina walil asaf man yasta'milunahu, dan sangat disesalkan ada di tengah-tengah kita orang yang seperti itu, yang menginginkan nikmat ini sirna. Lihat milkayan asyamikh, yang menginginkan hancurnya tujuan-tujuan atau misi-misi yang mulia. Binashri abatilihim wa tahsini syarrihim linnas, dengan cara menebarkan kebatilan-kebatilan dan membuat indah kejelekan mereka, yakni mengesankan indah kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Yakni di sana Syekh memperingatkan adanya para duat, duatul batil, duatul fitan, yang muncul di tengah-tengah masyarakat As-Saudiya sendiri, yang mereka ternyata menyimpan berbagai afkar batilah, ya, afkar al-khawarij, yang dengan terang-terangan mengkritisi pemerintah dengan sebab aib yang kecil sekalipun, bahkan sampai pada tingkat takfir terhadap penguasa al-mamlaka al-arabiya as-su'udiya. Kemudian kalam Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, kata beliau, antum tatamatta'una bini'am la yatamatta' biha ghairukum. Kalian semua sekarang sedang menikmati kenikmatan yang tidak dinikmati oleh selain kalian, selain penduduk As-Saudiyah. Kalian sedang menikmati berbagai kenikmatan yang tidak dinikmati oleh selain kalian, yaitu apa? Salamatul aqidah, al-aman wal-aman wal-istiqrar, keselamatan akidah, keamanan, ya, dan ketenangan, wal istiqrar, kestabilan, wassilah at-tayyiba bainakum wa baina ulatil amr, serta hubungan yang baik antara kalian rakyat As-Saudiyah dengan pemerintahnya. At-ta'limul majani, demikian pula ta'lim-ta'lim yang majani, gratis. Wal umur muyassara fit ta'lim wal ilaj, demikian pula urusan-urusan mudah, baik dalam hal ta'lim maupun dalam hal urusan kesehatan. Wa fi kulli ma tahtajuna hadhihi umur tamtazuna biha, dan dalam segala urusan yang kalian butuhkan semuanya mudah, kalian nikmati dengan mudah berbagai fasilitas tersebut. Wa qad hasadakum ghairukum ala hadhihi ni'mah, dan sungguh banyak orang yang hasad terhadap kalian atas nikmat ini. Fadaraba ba'dakum bi ba'din, sehingga mereka berupaya saling membenturkan kalian satu sama lain, mengadu domba di antara kalian. Intabihu li hadhihi fitnah, maka waspadalah kalian atas fitnah ini. Wasiyasi allati nad'u ila dirasatiha thumma al'amal biha ba'da ad-dirasa hiya siyasa syar'iyyah, dan politik atau siyasa yang kami ajak untuk mempelajarinya kemudian mengamalkannya, ba'da ad-dirasa, mengamalkannya setelah dipelajari, adalah as-siyasa asy-syar'iyyah, politik syar'i. Ya, wasiyasa allati nunkiruha hiya siyasa al-asriyah, adapun politik yang kami ingkari adalah politik asriyah, yakni politik praktis yang ada di sekarang ini. Al-mukhalafa li ta'alimil Islam, yang menyelisihi, melanggar, ya, rambu-rambu Islam. Siasa yang kami ajak untuk kita mempelajarinya, siasa yang kami ajak kalian untuk mengamalkannya adalah siasa syar'iyah. Wa nahnu bihamdillah yasusuna hukamuna bisiasa syar'iyah, dan kita alhamdulillah pemerintah kita mengatur kita semua, mengurus kita semua dengan politik syar'iyah. La tastaghrib, oleh karena itu jangan heran. Rubama dhahika alaika ba'dun nas, mungkin akan ada orang yang menertawakan kalian. Qalu antum ta'ishuna tahta al-hukmul fardi yahkumukum fardun wahid, kalian ini hidup di bawah hukum pribadi, yeah, yang memerintah kalian adalah satu orang. Rubbama sammau ad-diktatoriyah, yang mungkin mereka menyebutnya sebagai hukum diktator, yakni kalian diperintah oleh satu kerajaan, satu kerajaan, pemerintahan diktator, pemerintahan monarki katanya, yeah, dan hukumnya dari kerajaan itu, sehingga ini hukum pribadi, hukum pribadi keluarga kerajaan itu. Ini syubhat yang muncul, ya, pemerintah Saudi ini apa? Bukan pemerintahan Islam, bukan pemerintahan yang mewakili Islam, tapi pemerintahan monarki, ya, pemerintahan kerajaan, hukumnya pun hukum kerajaan. Maka kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, khudhu jawaban syafian huna, silakan ambil jawaban yang memuaskan di sini. Ya, nahnu fi hadzal bilad la na'ish tahta hukmin jumhuri barlamani tata'addad fihi al-ahzab. Kita di negeri ini tidaklah hidup di atas hukum republik, bukan pula hidup di atas hukum parlemen yang di sana banyak terdiri dari partai-partai. La na'ishu tahta hukmin diktatori yahkumu bisilah wala yahkumuna fardun wala jama'ah. Demikian pula kita tidak hidup di bawah hukum diktator yang mengatur kita semua dengan senjata. Tidak pula kita di bawah pemerintahan pribadi ataupun sekelompok atau segelintir golongan saja. Malladhi yahkum mujtama' hadzal balad, apa yang mengatur negeri ini, masyarakat negeri ini? Syariatullah, yang mengatur masyarakat negeri ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukam hadal balad yu'tabarun as-salta at-tanfidhiyah, Adapun pemerintah negeri ini hanyalah sebagai apa? Pelaksana. Faqat laisu salta tasyri'iyah, bukan penguasa yang memberikan apa menetapkan syariat, bukan, tapi hanya penguasa yang melaksanakan sebagai pelaksana, bukan pembuat syariat. La tujad indana as-salta at-tashri'iyah, tidak ada di tengah kita pemerintah pembuat syariat, tidak ada. Wala yang bagi antujad, dan itu tidak boleh ada. Bal yajuz lada kullil muslimin antujad as-salta at-tashri'iyah allati tushra' ma'allah, dan tidak boleh ada di tengah-tengah kaum muslimin adanya pemerintah yang membuat syariat, ya, yang membuat syariat bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Yahkumuna fi hadzal balad syar'ullah wa hadza syai'un ya'rifuhu hatta rajulus suq. Yang mengatur negeri ini adalah syariat Allah, dan ini diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Hatta orang-orang yang ada di pasar pun tahu bahwa yang mengatur syariat negeri ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya ikhwan, banyak kritik, banyak vonis terhadap dan tuduhan batil terhadap Al-Mamlakah Al-Arabiyah, dituduh negeri ini sebagai atau ditegakkan, dibangun oleh bantuan dari Inggris ataupun Amerika, dan tuduhan ini qadim, sudah sejak lama, sejak awal berdirinya negeri ini. Termasuk dengan munculnya fitnah ikhwanul muslimin, munculnya fitnah sururiyah yang dimotori oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, ya, dari Inggris dia. Dia enggak mau hidup di Saudi ya, namun malah hidup di Inggris. Nah, siapa yang dapat dukungan dari Inggris? Ya, dia hidup di Inggris, dari sana dia mengobarkan fitnah, memberikan tuduhan-tuduhan, ya. Bahkan menyebutkan bahwa takfir atau kekufuran pada masa ini bertingkat-tingkat. Ya. Yang tertinggi, ya, paling tingkat piramida katanya. Yang tertinggi George Bush, kemudian penguasa-penguasa Arab, kemudian lagi di bawahnya jongos-jongos dari kalangan ulama-ulama, ya, para ulama yang duduk di hay'ah kibarul ulama, dituduh oleh mereka sebagai ante-ante pemerintah yang bekerja untuk siapa? Untuk penguasanya yang tertinggi, yaitu Amerika. Tuduhan seperti ini sudah berkali-kali dan terus berulang, dan sampai hari ini masih senantiasa ada. Dan ikhwani ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, mereka yang berteriak-teriak syariat Islam, mereka yang berteriak atau menafikan keberadaan Mamlakah Daulah Saudiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, dan menganggapnya sebagai negeri kafir, ya, maka kita tanya kepada mereka, ikhwanul muslimin, sejak awal berdirinya, mana di antara mereka yang mana negara Islam, Daulah Islamiyah yang berhasil mereka tegakkan? Mana Daulah Islamiyah yang berhasil mereka tegakkan? Dengan cara mereka, cara politik, dengan cara berpartai, dengan cara berparlemen. Tidak ada satupun hingga hari ini negara Islam yang bisa mereka tegakkan. Kemudian pernyataan Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari, beliau mengatakan, innal mamlakatul arabiyya su'udiyya daulatun salafiyya. Beliau juga mengatakan, min awakhir ad-daula al-abbasiyya ila zamanin qarib wad-dual al-islamiyya ala al-aqida al-ash'ariyya au aqidatil mu'tazilah. Sejak akhir-akhir masa daula abbasiyya hingga zaman yang hampir sebelum zaman kita, sebelum tegaknya dakwah, Daulah Islamiyah, negara-negara Islam yang lainnya, keumumannya berada di atas akidah syariah. Mayoritas mereka di atas akidah syariah atau akidatil mu'tazilah. Kalau tidak, berada di atas akidah mu'tazilah. Walihada na'taqid anna hadhihi ad-daula as-saudiyyah nasharat al-aqidah salafiyyah. Oleh karena itu kita yakin bahwa Daulah Saudiyah ini menyebarkan akidah salafiyah, aqidatus salaf, ba'da muddah minal inqita' wal bu'di anha. illa inda thullati minan nas. Kita yakin negeri ini menyebarkan akidah salafus saleh setelah terputus dalam masa yang panjang. Iya. Dan setelah umat ini jauh dari akidah ini kecuali segelintir manusia saja. Kenapa? Karena daulah-daulah Islam pada masa itu keumumannya mayoritasnya imma di atas akidah Asy'ariyah atau kalau tidak di atas akidah Mu'tazilah. Beliau juga mengatakan inna hadhihi daula laha fadlun kabir 'ala al-ilmi wal ulama wa qad nasharat ilma as-salaf fid dakhil wal kharij fajazahallahu khairan. Sesungguhnya daulah ini memiliki keutamaan yang besar. Ya. Memberikan fasilitas yang besar terhadap ilmu dan ulama dan menyebarkan ilmu salaf baik di dalam negeri, di dalam jazirah Arabia maupun di luar jazirah Arabia. Walau istarad al-insan al-alam al-yawm ma wajada man khadama al-ilm mithlaha. Kalau seseorang membandingkan kondisi di dunia pada hari ini, maka dia akan tidak akan mendapati ada satu negeri pun yang memberikan khidmah terhadap ilmu seperti negeri ini. Khidmah terhadap ilmu, terhadap din, terhadap akidah seperti khidmah yang diberikan oleh negeri ini. Fa Afriqiya ahluha fil ghalib asyaira kullabiyya. Benua Afrika, kata Syekh Ahmad Al-Ansari, benua Afrika penduduknya mayoritas asyairah kullabiyah. Walhin ahnaf maturidiyah. India, ya, mayoritasnya ahnaf, fanatik terhadap madhab Hanafi. Maturidiyah, pemeluk madhab maturidiyah dari si akidah. Wal Yaman mu'tazilah zaidiyah. Yaman mayoritasnya mu'tazilah zaidiyah. Ini pada masa syekh yang tampak Syiah Zaidiyah yang mereka akidahnya Mu'tazilah. Nah, wa illa sekarang pada masa ini sangat tampak sekali bahwa mereka Rafidhah. Husiyun Rafidhah. Wa haula as-salasa hum aktsarun nas al-yawm. Tiga ini mayoritas sekarang. Asy'ariyah, Ahnaf, Maturidiyah, Mu'tazilah ini mayoritas pada hari ini. Wal ahnaful maturidiyah akhadhu binasibil asad fil kasrati wal intishar. Ya, ahnaf dan maturidiyah ini banyak sekali tersebar merata. Li'annahum kanuhum al-hukam, yakni zaman ad-daulah al-uthmaniyah. Karena mereka berhasil menempati posisi sebagai pemerintah. Jadi pada masa daulah uthmaniyah. Maturidiyah, akidahnya atau asyariyah. Ya, wa illa secara madhab mereka fanatik dengan mazhab Hanafi. Wal ilmu wa minhul aqidah yatba' ad-daulah. Sementara ilmu itu di antaranya ilmu tentang akidah mengikuti daulah. Wa biduni daulah fala ilma. Tanpa ada daulah enggak ada ilmu. Wa inna sabab fi inhirafin nas anil aqidah salafiyah huwa haula al-firaq. Sementara sebab menyimpangnya manusia dari akidah salafiyah adalah kelompok-kelompok tersebut. Innal ahnaf lamma tawallaw al-qada fi asri daulah al-abbasiyah qamu bitahrifil akidah salafiyah. Ya, pemeluk madhab, pengikut madhab Hanafi ketika mereka memegang pemerintahan pada masa daulah abbasiyah, mereka menyimpangkan akidah salafiyah. Wa ibaduha anil mujtama, dan menjauhkannya dari masyarakat Islam. Wa ibdaluha bi aqidatil Mu'tazilah, dan menggantinya dengan akidah Mu'tazilah al-Jahmiyah. Wa kanatil aqidah qablahum hiyal aqidah salafiyah safiyah. Sementara akidah sebelum mereka, sebelum masa mereka, sebelum masa para fanatik, orang-orang fanatik dengan madhab Hanafi memegang pemerintahan ini, sebelumnya adalah akidah salafiyah as-safiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian terakhir kita sampaikan kalam Syekh Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan tentang daulah ini, نحن نعتقد أن هذه البلاد ولله الحمد لها جماعة وهم علماء التوحيد وعلماء السنة والحمد لله في هذا البلاد الطيب المبارك ولهم إمام بايعوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Dan kata yakin bahwa negeri ini memiliki jamaah, yaitu para ulama tauhid, ulama sunnah di negeri yang tayyib ini, negeri yang mubarak, dan mereka juga memiliki seorang imam yang dibaiat di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan fahadhil bilad walhamdulillah hiyal ma'qil al-akhir lil Islam. Negeri ini merupakan tempat pertahanan terakhir terhadap bagi Islam, tempat pertahanan Islam yang terakhir. Nas'alullaha yahfadzaha wa yubsiraha wa yadfa anha syarr. Maka kita mohon kepada Allah agar senantiasa menjaga negeri ini dan memberikan petunjuk kepadanya, memberikan penerangan kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membela negeri ini dari berbagai syarr. Wa yadfa al-ghazu al-mustamid, demikian pula membela negeri ini dari berbagai peperangan yang dilancarkan terhadapnya. Ana qultu li ba'd an-nas, aku pernah mengatakan kepada sebagian orang, idhabu ila al-bilad al-fulani, pergilah ke negeri tersebut, sebuah negeri, saya menyebut nama negeri, qarraru fihi at-tauhid, tegakkan di sana tauhid. Qala ma fi, tidak bisa syekh. Qulna tayyib, walau al-usulu thalatha, walau waraqah min al-usulu thalatha, walaupun sekedar usulu thalatha, sampaikan kepada mereka selembar dari usulu thalatha, yakni sulit, tidak bisa. Kata syekh, ayu balad al-an tuqarrir laka kitab at-tauhid wa fath al-majid wa taysir al-aziz al-hamid ila akhirih wa sahih al-bukhari wa sahih muslim wa sunan abi dawud ala manhaj as-salaf. Mana sekarang negeri-negeri? Negeri mana yang bisa ditegakkan di sana kitab tauhid? Ya, mengajarkan kepada kalian kitab tauhid, Fathul Majid, Taisir Al-Aziz Al-Hamid, atau kalau enggak Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, diajarkan di atas manhajus salaf. Tudras al-aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa kullu syai' al-aqidati salaf. Di negeri itu dipelajari akidah, dipelajari hukum-hukum tentang halal dan haram, dan semua masalah ilmu di atas akidah di salaf. Mana di antara negeri-negeri ini yang bisa menegakkan itu semua? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita semua bersyukur dan kita mendoakan negeri tersebut, negeri yang kita memberikan wala bukan karena kita fanatik atau karena kita mendapatkan kucuran keuntungan dari negeri itu, tapi semata-mata karena kita memberikan wala karena semata-mata wala terkait dengan akidah, ya, terkait dengan sunnah, terkait dengan ilmu dan ulama, ya. Dan kita alhamdulillah berupaya juga turut membela negeri itu dari berbagai fitnah dan tuduhan, bukan karena kita mendapatkan kucuran manfaat, ya, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, tapi semata-mata karena membela akidah, ya, membela saudara-saudara kita seiman, semanhaj, seakidah. Maka mengakhiri pelajaran kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik dan menjaga para ulama, para umara dan rakyat negeri tersebut senantiasa di atas akidah salimah, akidah salafiyah, dan senantiasa mereka komitmen di dalam menjaga, menegakkan at-tauhid was-sunnah, dan dijaga dari berbagai atau munculnya para dai fitnah yang membawa pemikiran-pemikiran yang berbahaya, ya, pemikiran radikalisme maupun liberalisme, sekularisme yang sekarang sedikit demi sedikit mulai bermunculan oleh para dai-dai sesat yang dikomando sejak masa yang lama, ya, oleh Muhammad Surur, oleh pada dai-dai fitan pada masa itu, ya, Salman Al-Auda yang sampai sekarang masih hidup, Saleh Al-Mughamisi yang sekarang bercokol sebagai imam salah satu masjid di sana. Dan kita berharap Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah dan kepada para ulama negeri itu untuk bisa membersihkan para tokoh-tokoh ini. Wa illa beberapa atau sekitar satu tahun yang lalu, para atau pemerintah negeri itu melalui Departemen Pendidikan telah menetapkan qarar menarik 80 judul dari buku-buku Ikhwanul Muslimin, karya Sayyid Qutb, karya Hasanul Banna, karya Abul A'la Al-Maududi, ditarik ya, dan dilarang, dinyatakan sebagai buku-buku terlarang. Nah, kita bersyukur apabila pemerintah Al-Saudiyah waspada dari pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin. Dan memang sebagaimana dikatakan oleh Amir Naif sejak lama, aslul bala fi hadzal bilad min al-ikhwanil muslimin. Ya, sumber bala di negeri ini itu muncul dari al-ikhwanul muslimin. Al-Qutbiyah, Sururiyah, pangkalnya dari mana? Dari Ikhwanul Muslimin. Dari Ikhwanul Muslimin. Sebuah mauqif yang perlu kita ingat. Sejak awal, tatkala awal berdirinya Hasan al-Banna pernah menawarkan ya, kepada Malik Abdul Aziz di awal-awal berdiri, pernah menawarkan untuk mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di Saudi. Maka Al-Imam Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz menjawab dengan penuh, dengan jawaban yang bijak. Kata beliau, kulluna Ikhwanul Muslimin. Kita semua Ikhwanul Muslimin. Ya, ini saudara sesama kaum muslimin, sehingga enggak perlu ada cabang khusus Ikhwanul Muslimin. Sudah lama kita Ikhwanul Muslimin. Ya, yakni yang di atas diikat persaudaraan kita di atas akidah as-salafiyah. Nah, bukan di atas akidah, bukan di atas intima hizbiyah seperti ini. Nah, sehingga di masa awal-awal itu setidaknya ada dua serangan ya. Serangan dari Ikhwanul Muslimin, serangan dari Nahdlatul Ulama dari negeri ini. Nah, dan itu dijawab oleh Malik Abdul Aziz dengan jawaban yang apa? Hikmah. Ya, dengan jawaban yang dilandasi atas as-siyasah asy-syar'iyyah al-hakimah. Maka kita pun berdoa mengokohkan daulah ini dalam menegakkan mauqifnya terhadap rawafid, negeri-negeri rafidhah yang dimotori oleh Iran. Ya. Allah, semoga Allah tegakkan, Allah jadikan mereka satu kata, satu kalimat. Ya, umaranya, ulamanya, rakyatnya di dalam ini tadi mengokohkan sikap-sikapnya di atas dalam memerangi Rafidhah, di dalam memerangi Syiah Rafidhah yang Iran pada saat ini terus berupaya menggencarkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah pada khususnya dan dunia pada umumnya untuk menyebarkan propaganda-propagandanya. Dan mereka sangat getol di dalam upayanya menyebarkan ideologi dan akidah mereka, yaitu akidah Rafidhah. Dan kita sebagai abnaul muslimin, abnaus salafiyah pun harus waspada. Ya, apabila di sana beberapa negeri telah diporak-porandakan, di antaranya di Bahrain, ya, di Yaman, di Suria, oleh akidah Rafidhah ini tadi, bukan tidak mungkin fitnah itu akan sampai ke negeri kita, melanda lingkungan di sekitar kita. Maka kita pun berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan kebaikan kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk berpegang dengan agama ini. Semoga Allah berikan ya petunjuk dan hidayah kepada para pejabat pemerintahan kita agar mereka mau kembali kepada dinul Islam, agar mereka kokoh Allah kembalikan kepada kemurnian agama ini, agar mereka mampu dan Allah lepaskan negeri ini dari berbagai fitnah yang melanda negeri ini, dan serta Allah selamatkan kita semua dari berbagai ancaman dan mara bahaya, baik itu Rafidhah, komunisme, ya, terorisme, radikalisme, liberalisme yang terus digencarkan di negeri ini. Kita berdoa ikhwan fiddin dalam sujud kita, di salat kita, dan di awqat al-mustajabah, wabil khusus kita semua as-sa'imun yang memiliki dakwah mustajabah, doakan pemerintah kita. Iya, janganlah kita gengsi untuk mendoakan pemerintah. Siapa yang lebih alim daripada kita? Al-Imam Ahmad yang beliau disiksa, dicambuk oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun qarrara aqidah kufriyah, yaitu aqidah Al-Quran makhluk, namun beliau tidak gengsi untuk mendoakan. Ya, mendoakan al-ma'mun, mendoakan pemerintah kaum muslimin, "Law kana li da'watun mustajaba la saraftuha lil imam." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, niscaya aku akan tujukan doa itu untuk kebaikan sang imam pemerintah. Maka jika ada kekurangan ya, atau kesalahan informasi atau yang lainnya selama kajian kita, maka ana memohon maaf dan mohon kiranya ada yang bisa menyampaikan hal-hal tersebut kepada ana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.